Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala at-takbir fil idain. Takbir dalam dua hari raya. Wa huwa mulakhas min kalami Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ini merupakan ringkasan, ringkasan dari ucapan Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Waktuhu, adapun waktunya, waktu takbir hari raya. Asahu al-aqwal fit takbir alladhi alaihi jumhurus salaf wal khalaf wala immah. Yang paling sahih dari ucapan-ucapan, pendapat-pendapat dalam masalah takbir yang dipegang oleh kebanyakan para ulama salaf dan khalaf, artinya yang dulu dan yang sekarang, wala immah, dan juga para imam-imam, an yukabbira min fajri yaumi arafah, bertakbir dari fajar atau setelah fajar yauma arafah, yang berarti tanggal 9, ila akhiri ayyamit tashriq, sampai akhir hari tashriq, tanggal 13 Zulhijjah. Aqba kulli salatin mafruudah, di belakang setiap salat yang wajib. Artinya di hari tersebut, dari tanggal 10, 11, 12 dan 13, setelah salat mengucapkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa inda khurujihi ila al-Eid, dan juga ketika keluar menuju salat Eid, ketika berjalan menuju masjid, ketika berkendaraan menuju masjid, memperbanyak takbir. Wahada bittifaqil a'immatil arba'ah, dan ini dengan kesepakatan para a'immah, imam-imam yang empat. Wallahu ta'ala a'lam. Itu waktunya. Wasifatuhu, wasifatu takbir al-manqul an akthar sahabah ma ruya marfu'an ila nabi. Sifat takbirnya yang dinukil dari kebanyakan para sahabat adalah apa yang diriwayatkan secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wa min al-fuqaha man yukabbir thalathan faqat, di antara para ulama ada yang bertakbir tiga kali saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa minhum man yukabbir thalathan wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di antara mereka yang membaca tiga kali kemudian dilanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berarti bacanya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa marwiyun an Umar, yang demikian diriwayatkan juga dari Umar. Waktar al-awwal, memilih pendapat yang pertama, Abu Hanifah wa Ahmad wa ghairihima. Wa minan nasi man yuthallithuhu awwala marrah, dan di antara manusia ada yang menigakalikannya seperti pertama, tetapi dibaca takbirnya tiga kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wa yushafi'u tsani marrah. Ada yang membaca tiga kali di awal dan dua kali pada yang kedua. Berarti yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seperti yang banyak dipakai atau banyak dibaca di negeri kita kaum muslimin. Wa ya'mal bihi ta'ifatun minan nas. Dan yang demikian dikerjakan oleh sebagian manusia. Wal amru fiha wasi', walhamdulillah, masalah ini luas. Limadha? Karena kita memiliki kaidah. Wa qa'idatuna fi hadzal bab ashahul qawaid. Dan kaidah kita, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam bab ini adalah yang paling benar dari kaidah-kaidah. Apa itu kaidahnya? Wa hiya anna jami'a sifatil ibadat, bahwa semua bentuk-bentuk ibadah, apakah ucapan atau perbuatan, idza kanat ma'murah, idza kanat ma'thurah, kalau diriwayatkan, asaran yasihhu tamassuk bihi. Semua bentuk ibadah kalau diriwayatkan dalam satu riwayat yang sahih, maka tidak mengapa, boleh untuk berpegang dengannya. Walam yukrah, dan tidak dimakruhkan sedikit pun daripadanya. Yang penting ada riwayatnya. Bal yusra' dalika kullih, bahkan disyariatkan semuanya. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat. Kalau diriwayatkan 7 bentuk, maka semuanya sunnah. Semuanya disyariatkan. Seperti kalimat Allahu Akbar wa ajal. Itu juga diriwayatkan dari salaf. Nah. Qala, dikatakan idza kanat ma'thurah, syaratnya kalau diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Kama qulna fi anwa'i salatil khauf, sebagaimana sudah kita katakan tentang bentuk-bentuk salat khauf. Bagaimana? Yang ini sunnah, yang itu sunnah. Dua-duanya diriwayatkan. Barakallahu fikum. Wa naw'ayil adhan, dan juga dua jenis adhan. Adhannya Bilal dan adhannya Abi Mahdurah, yang ada tarji'nya. Wa naw'ayil iqamah, demikian pula dua macam iqamah. Wa syaf'iha, dengan genap dan ganjilnya. Syafi'iha wa ifradiha, genap dan ganjilnya. Wa anwa'it tashahudat, demikian pula berbagai macam bentuk tashahud. Ada yang diriwayatkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Ada yang at-tahiyatulillah al-mubarakatut tayyibat. Dan ada yang lain. Fahadihi kulluha marwiyah. Semuanya diriwayatkan. Wa anwa al-istiftahat. Demikian pula doa istitah. Istiftah. Itu juga banyak. Ada beberapa bentuk-bentuk. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang Allahu Akbar kabirah. Ada yang Allahumma ba'id baini. Ada yang dengan tauhid la ilaha illallah ila akhirih. Fahadha barakallahu fikum anwa' al-istiftahat. وأيضا في أنواع الاستعاذات. استعاذة sebelum membaca dalam salat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وروي بل روى في حديث صحيح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ada pula yang sama dengan ini, akhirnya berbeda sedikit kalimat-kalimatnya. Wa anwa'i takbiratil id, demikian pula bentuk-bentuk takbiratil id. Alladhi kunna bisadadih, yang kita sekarang sedang bahas. Az-zawaid, yang ada tambahan-tambahannya. Wa anwa'i salatil janazah, demikian pula berbagai macam bentuk salat jenazah. Ada salat jenazah, beberapa sahabat, diriwayatkan dari beberapa sahabat yang lebih dari 4. kalian jangan terkejut kalau ada beberapa ulama yang mengimami salat jenazah lebih dari 4 takbir, bukan 4 rakaat, afwan. 4 takbir. Itu yang masyhur. Ada yang lebih dari 4 takbir. Barakallahu fikum. Wal qunut ba'da ruku'. Demikian pula qunut setelah ruku'. Atau qabla ruku'. Itu juga dua-duanya diriwayatkan. Qunut witir hal ba'da ruku' atau qabla ruku'. Kilahuma marwiyatun 'ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fal amru fiha wasi', tafaddal. Wa ma'lumun annahu la yumkin al mukallaf an yajma' fil ibadatil mutanawwi'ah fil waqtil wahid. Dan sudah diketahui bersama bahwa tidak mungkin seorang mukallaf mengumpulkan semua ibadah-ibadah tadi yang berbagai macam bentuk-bentuk tadi disatukan dalam satu waktu. Tidak mungkin. Walaupun secara kemungkinan dikerjakan bisa, tetap dikatakan bahwa itu salah. Seperti yang tidak mungkin dulu. Yang tidak mungkin adalah qabla ruku dan ba'da ruku. Bagaimana ya jumlah bainahuma? Tidak mungkin. Kalau sudah sebelum berarti tidak sesudah. Kalau sesudah berarti tidak sebelum. Kalaupun bisa dijamak, itu bid'ah. Seperti engkau membaca istiftah dari Allahu Akbar Kabiroh selesai, Allahumma ba'id baini selesai, kemudian tidak boleh jamak seperti itu. Walaupun memungkinkan. Demikian pula ketika engkau membaca dikir-dikir salah yang diriwayatkan dalam beberapa riwayat, kemudian kau baca berulang-ulang. Satu riwayat fulan, satu riwayat fulan, satu riwayat fulan. Qala wal jam'u bainaha fi maqamin wahid minal ibadah bid'ah. Kata Syekhul Islam rahimahullah, bahwa mengumpulkan semuanya dalam satu waktu dari ibadah yang berbagai macam bentuk diriwayatkan, kalau dikumpulkan jadi satu pada satu waktu, jadi salah. Bid'ah. Wakadzalika at-talfiq wal jama' bainahuma la yushra'. Demikian pula at-talfiq menggabungkan, wal jama' juga maknanya digabungkan, bainaha la yushra'. Kata Syekh Al-Albani, bahwa siapa yang mengerjakan atau menggenggam tangannya dengan cara yang seperti ini, maka bid'ah. Tak kelihatan. Apalagi yang di sana. Tak kelihatan. Ada riwayat meletakkan telapak tangannya di atas tangan kiri. Baik. Ada riwayat menggenggam pergelangan tangannya dengan tangan kanannya. Kemudian digabung. Yang tiga diletakkan, yang dua menggenggam. Padahal lam yurad. Yang seperti ini tidak diriwayatkan, tidak dicontohkan, bahkan jadi bid'ah kata Syekh Al-Albani. Jadi dia berpikir sendiri, talfiq baina riwayatain. Saya meletakkan di atasnya dan sekaligus menggenggamnya dengan jari telunjuk, dengan jari jempol dan jari jentiknya. Meletakkan dan sekaligus menggenggam. Imma kerjakan yang ini, wa imma kerjakan yang ini. Kilahuma sunnah. Kilahuma sunnah. Tayyib qala was-shawabu at-tanwi'. Yang benar adalah ya tanawwa', kadang begini, kadang begitu, hatta yuhyis sunnah atau yuhyis sunan jami'an atau jami'atan, agar menghidupkan sunnah seluruhnya. At-tanwi' fi dalika mutaba'atan lin-nabiyyi, sebagai ikutan kepada Nabi SAW. Nabi juga pernah begini, pernah begitu, dan Nabi tidak menggabungkan. Wa ahya li jami'i sunanihi, dan juga menghidupkan semua sunnah-sunnahnya. Bi'amali hadha marratan wa 'amal al-akhar marratan ukhra. Ngerjakan yang ini sesekali dan ngerjakan yang itu sesekali. Fa fihi ta'lifu qulubil ummah, dan juga di dalamnya ada ta'lifu qulubil ummah. Bisa menjamak, menggabungkan, menjinakkan hati-hati umat. Oh, ternyata pendapat saya juga dikerjakan. Kata yang sana, kata yang sini, pendapat saya juga pernah dikerjakan. Ta'liful qulub, untuk menunjukkan bahwa engkau tidak salah, engkau juga tidak salah. Kamu diriwayatkan, yang ini juga diriwayatkan. Wa ihya'un lis sunnati, dan menghidupkan sunnah. Wa mutaba'ah lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. At-takbir indal umuril hammah. Pembahasan ketiga, takbir ketika ada perkara-perkara yang penting. Pembahasan pertama, waktunya. Tapi yang disebut hanya waktu Idul Adha. Yang disebutkan waktu Idul Fitri. Tetapi disebutkan waktu Idul Fitri adalah, ada dua pendapat. Sebagian pendapat menyatakan ketika setelah terlihat hilal sampai berangkat sholat Id. Demikian pula yang kedua yang menyatakan ketika keluar untuk sholat Id sampai sholat dimulai. Qala, dikatakan yang ketiga tentang faedah ammah, faedah secara umum. Buat takbir itu disyariatkan pada segala perkara yang sifatnya ammah, penting atau menakjubkan atau besar. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam rahimahullah, idza kanat as-sunnah qad ja'at bit takbir fi Eid an-Nahr fi salatihi wa khutbatihi wa dubur salawatihi wa 'inda ramy al-jimar wa 'inda al-faragh min as-siyam wa 'inda hidayatihi fa innahu sallallahu alaihi wasallam lamma ashrafa 'ala Khaybar qala Allahu akbar. Kata beliau, dan ketika Rasulullah sallam dalam sunnah telah datang diriwayatkan beliau bertakbir dalam Idul Nahri. Alhamdulillah. Fi salatihi, dalam salatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 kali ba'da takbiratul ihram. Dan rakaat kedua 5 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ba'da takbiratil intiqal. Ada fi salatihi. Wa fi khutbatihi. Hadhihi min as-sunnah aw min as-sunan min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fil khutbah khutbatul Eid an yukthir at-takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ikhwanil hadirin ila. Bahwa Allah Subhanahu wa taala harus kalian pentingkan karena Allah adalah yang maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Wa duburi salawatih, dan di belakang setiap salat, tentunya di malam idnya atau kalau Idul Nahar dari mulai tanggal 9 tanggal 1 ketika terlihat hilal kemudian sampai salat cukup. Tapi Idul Adha terus setiap ba'da shalah dari mulai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Wa inda ramil jimar, ketika melempar jumrah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda al-faragh min as-siyam, dan ketika selesai dari puasanya. Wa inda hidayatihi, selesai dari puasa Idul Fitri bertakbir juga. Wa inda hidayatihi, dan ketika menyembelih kurbannya, yani al-hajyu, hidayah min al-hajyu. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lama ashrafa ala Khaybar, nabi pun ketika sudah sampai di Khaybar beliau berkata Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Berarti barakallahu fikum, masalah takbir disunnahkan pada semua perkara-perkara yang ham, bukan hanya berkait dengan Idul Adha dan Idul Fitri, tapi juga pada segala perkara. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menyatakan, Allahu Akbar innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadih. Ketika ada orang yang menyatakan, ij'alana ilahan kamalahum aliha. Atau memintanya bukan itu sesungguhnya. Ij'alana datu anwat, kamalahum datu anwat. Berikan untuk kami datu anwat, seperti mereka punya datu anwat. Allahu Akbar. Innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qala bani israili Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wa kana yukabbir idza asrafa 'ala al mahallin. Demikian pula beliau bertakbir ketika menaiki tempat. Asrafa itu menaiki tempat tinggi. Wa idza rakiba dabbatahu, ketika menaiki kendaraannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Takbir enggak? Takbir. Wa idza sa'ida as-Safa wal Marwa. Dan ketika menaiki bukit Safa dan menaiki bukit Marwa juga bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan menaiki semua tempat-tempat tinggi disunahkan bertakbir. Kalau turun disunahkan nah bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Wa jaa at-takbir fil adhan wal iqamah. Demikian pula takbir disebutkan dalam adhan, disebutkan dalam iqamah untuk salat, untuk menunjukkan masuknya waktu salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Wa inda itfa'il hariq. Dan ketika memadamkan kebakaran disunahkan pula sambil menyiram, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa syara'at takbir li daf'il adu. Demikian pula disyariatkan takbir ketika memerangi musuh, menolak musuh. Allahu akbar. Ma'ruf. Wa daf'is syayatin. Juga ketika mengusir syaitan. Kita sebutkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tua. Nah, meludah tiga kali ke kiri, kemudian berta'awud. Wa hadha kulluhu yubayyin anna at-takbir mashru'un fil mawadhi' al-kubar. Oleh karena itu, semua riwayat-riwayat ini, semua syariat-syariat ini menunjukkan bahwa disunahkannya takbir, disyariatkannya takbir dalam perkara-perkara besar. Likasratil jama', karena banyaknya jumlah manusia. Masya Allah, Allahu Akbar. Auli azamatil fi'il, atau perbuatannya besar sekali. Selesai, Allahu Akbar. Kam hasalta? 10 safahat. Allahu Akbar. Karena banyaknya. Auli quwwatil hal, atau keadaan yang sangat dahsyat. Allahu Akbar. Au nahwu dzalika minal umuril kabirah, dan lain-lain dari perkara-perkara besar. Liyubayyin anna Allah akbar, untuk menjelaskan bahwa Allah lebih besar lagi. Bahwa perkara itu dahsyat, Allah lebih besar. Perkara itu sangat menakjubkan, Allah lebih besar. Wa tastawli kibriya'u 'alal qulub, yang menunjukkan bahwa kebesaran Allah sudah menguasai hatinya. Sehingga takjub dengan apapun tetap kalimatnya Allahu Akbar. Fayakunud din kulluhu lillah, maka agama ini seluruhnya untuk Allah. Kalau kalian kagum ada khatibukum yakhthub, masya Allah, ketika latihan muhadharah di tempat lain kan tepuk tangan. Kalian sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pun sunnah secara umum. Artinya disunahkan ketika kagum sesuatu mengucapkan Allahu Akbar. Wa yakunul ibad lahu mukabbirin, maka para hamba terhadap Allah selalu membesarkan. Fa yasul lahum maqsudan, maka dihasilkan dua maksud. Maksudul ibadah, pertama tujuan ibadah dengan takbir di hati-hati mereka untuk Allah, dengan membesarkan Allah di hati-hati mereka. Yang pertama. Wa maqsudul tsani maqsudul isti'anah, meminta pertolongan bin qiyad sa'iril matalib li kibriyaih, dengan mengkaitkan segala perkara dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza syuri'at takbir 'alal hidayah war rizqi wan nashr. Oleh karena itu disyariatkan takbir atas hidayah war rizq wan nashr. Di sini hidayah petunjuk. Kalau seorang dapat hidayah, saat si fulan mau masuk Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ala hidayah. Wa ala rizq, ketika mendapatkan rizq, Allahu Akbar. Atau disebutkan an-nasr, kemenangan. Alhamdulillah nasrun lil muslimin. Allahu Akbar. Karena hadhihi tsalas akbar ma yatlubuhu al-'abd. Karena tiga perkara itu sebesar-besar apa yang dicari oleh hamba. Pertama hidayah, kemenangan, dan rezeki. Wa hiya masalihuhu, dan itu maslahat seorang hamba. Fa khassa bi sharih at-takbir, maka dikhususkan dengan takbir yang sharih, yang tegas. Karena akbar ni'matul haqqi, Fajuma'u hadha anna at-takbir mashru'un 'inda kulli amrin kabir. Ringkasnya bahwa takbir disyariatkan untuk seluruh perkara besar. Walihada fa inni uhibu bi jami'il muslimin an yasja'u ila at-takbiri 'indama yu'jibuhum amrun. Maka saya sungguh menganjurkan seluruh kaum muslimin, kalau hendaklah mereka yasja'u ila takbir, bersegera kepada takbir ketika mereka dikagumkan oleh satu urusan. Terkagum-kagum dengan satu urusan, ucapkan Allahu Akbar. Fahada sunnatu nabiyihim. Ini adalah sunnah nabi mereka. Mereka. Walaysat tasfiq. Bukan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan. Alladhi ja'ana min a'da'ina. Karena tepuk tangan datang dari musuh-musuh kita. Al-musta'mirin. Para penjajah. Wa khasatan fi ijtima'atihim wa mu'tamaratihim. Khususnya dalam perkumpulan mereka, pertemuan mereka, acara muktamar mereka, selalu diisi dengan tepuk tangan. Adapun kaum muslimin tidak diajarkan untuk bertepuk tangan, tapi diajarkan untuk bertakbir. Ahsanta, Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggabungkan itu barakallahu fikum, yang dimaksud adalah dioplos. Tapi kalau kerjakan ini kemudian kerjakan itu, enggak ada masalah. Yang satu sempurna, baru kemudian yang lain sempurna pula. Jangan di talfiq, jangan di yulafiq atau dikulung jadi satu, jangan. Sehingga kalau takbir itu bisa, bisa mengerjakan dengan sempurna, pun mengerjakan yang lainnya dengan sempurna pula. Tidak mengapa. Barakallahu fikum.